Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maaf Buya, saya mau tanya. Keluarga saya sedang ada masalah. Ada orang yang mendzalimi. Suami saya sakit keras gara-gara dikerjain orang. Apa yang harus dilakukan biar suami bisa sembuh? Segala cara sudah saya lakukan. Mohon jawabannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikerjain jawaban, digelitikin kali. Ini biasa ya, sering mendengar pertanyaan dari masyarakat, dikerjain orang. Dikerjain ngapain? Saya sering di pondok dikerjain sama kawan saya. Sana ya, saya kerjain, kasih teh, tapi tak taunya pakai garam. Dikerjain biasa sebenarnya. Itu ya maksudnya. Dikerjain maksudnya didukunin begitu biasanya, disihir, dikerjain. Anda, hidup Anda jangan urusan sama dukun. Dukun tidak punya kekuatan di hadapan firman-firman Allah. Dukun tidak punya kekuatan dari dengan resep Nabi. Anda kan punya zikir, Anda punya wirid, enggak akan tembus itu semuanya. Kalaupun kena hanya sambil lalu saja, gatal sesaat hilang, kaget sesaat hilang. Nabi pun pernah kena sihir kok. Tapi enggak akan mempengaruhi wahyu yang turun kepada beliau. Enggak akan mempengaruhi perilaku Nabi. Kita pun mungkin sihir berlalu. Flu sesaat hilang, demam sesaat hilang. Resep Nabi lebih hebat. Tapi yang repot tuh dikit-dikit urusannya sama orang lain ngerjain. Kita sudon sama orang. Tokonya enggak laku sebenarnya karena hati kita kotor, dikerjain sama tetangga itu ramai itu. Nah, macam-macam, ada bunga jatuh saja bilang ada yang naruh bunga. Nah, orang jualan bunga jatuh bunganya. Setelah itu nyium bau pesing, dikencingi sama tetangga. Padahal itu orang kebelet lewat kencing di situ, dituduh tetangga karena hati kita ngiri. Jadi mohon kepada siapapun jika ada sakit, enggak usah dihubung-hubungkan dengan dikerjain orang. Pergi ke medis yang wajar. Kalau kata dokter enggak sakit, alhamdulillah, minta sakit. Sudah kata dokter tidak sah, alhamdulillah. Terus atau mungkin sakitnya belum diketahui. Sudahlah, jangan berurusan dengan dukun-dukun. Ini dikerjain sama orang, diguna-guna, di ini semuanya. Capek hidup kita urusan begitu. Anda punya la, punya Allah. Anda punya ayat kursi, Anda punya qul falak, qul a'udzu birabbin nas yang diajarkan Nabi. Apakah selama ini Anda tidak pernah membacanya menjelang tidur khususnya? Tidak usah ragu yang demikian itu. Jadi tidak, Anda jangan prasangka buruk kepada seseorang karena sudah mengarah dia, dikerjain karena sudah tahu, karena tadi selalu dikerjain sama orang, orangnya sudah kelihatan itu, orangnya sudah kelihatan ngiri sebetulnya dia, mungkin dendam kita atau setan membisikkan agar kita bermusuhan dengan saudara. Kalau toko tidak laku ya mungkin barang kita atau nasib langsung marahnya. Setelah itu tidak cukup dikerjain, bilang aja dia punya tuyul ini, karena dia mencari untuk menuduh itu sudah ada faktanya, jadi bingung, cari aja, nggak bisa dilacak. No. Tuyul, punya nyiblorong, apa lagi nanti? Aneh-aneh, pesugihan, kera putih. Waduh, ini adalah hati yang kotor. Tidak perlu ya, Anda ahli iman, tidak perlu berurusan dengan impingan. Kalaupun misalnya Anda didolimi oleh tetangga, diambil duit dan sebagainya, kita perlu menata hati kita. Dia adalah tetangga kita. Yang terang-terangan saja perlu tata hati, kok apalagi yang enggak jelas mau pakai meraba-raba. Maka hati-hati, jangan sekali-kali Anda datang kepada dukun-dukun yang ngajari Anda prasangka buruk. Dukun yang sebenarnya atau dukun yang nyamar jadi kiai, sama itu. Ada dukun nyamar jadi kiai? Wadah. Ada pondoknya barangkali dan sebagainya, tapi kerjanya dukun nyamar, itu paling serem lagi itu. Tidak perlu kita. Kalau ada orang datang kepada seorang ustadz kiai, biasanya dia mendoakan saja dan sebagainya, tidak usah ditambahin. Wah, onok tonggomu sing ganggu. Ini kurang ajar, ngajari musuhan sama tetangga, tetangganya 20 lagi. Enggak ketemu ini semua dimusuhi nanti. Paling jahatnya manusia itu. Kalaupun saya seandainya dibukakan Allah, dikasih tahu tetangganya ganggu, saya enggak boleh ngomong kok, takut dia berbusuhan dengan tetangga. Apalagi ngarang, dosa ini. Saya dukun nyamar. Kalau saya punya iman, seandainya saya ngelihat betul dibukakan, wah ini orang ganggu, saya enggak boleh ngasih tahu kamu diganggu sama tetanggamu. Bahkan mungkin saya balik. Agar masalahmu hilang, anggap saja saya kasyaf. Udah serem nih. Wali ini, anggap saja nih. Saya tahu bahasanya mengganggu adalah tetangganya. Saya nasihatnya tentu beda. Tahu tetangga sebelah tahu. Itu orang baik. Kamu datang ke sana kasih hadiah, nanti insya Allah penyakitmu hilang. Oh gitu tambahan, bukan tambah diajari musuhan. Datang ke sana ngasih hadiah, enggak jadi benci lagi, enggak ganggu lagi kan gitu. Ini dasar ilmu pedukunan, ngerusak umat itu. Dibalik malahan, datang ke sana hadiah setiap pagi kamu kirim apa, kamu kirim. Karena apa? Rumah itu berkah. Udah gituin aja. Wah, enggak seudon kan. Wah, kata Buya, itu orang baik. Assalamualaikum, sopan. Enggak jadi musuhi lagi dia. Kalaupun dia jago sandet, mengirim sandet, baik bener orang ini musuh sandet. Kalau nggak saya kirim sandet, besok nggak ngirim ke tela saya. Rugi saya, kan begitu mikir-mikir biarpun ya. Gitulah. Jadi kalau sudah ngajari permusuhan, jangan percaya itu ilmu pedukunan, ngeri, serem. Suudon sama orang. Jadilah juru damai, jangan jadi pengadu domba. Allahu a'lam bishawab.